Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada bab maja'a fi sihri, dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara sihir, dari pelajaran kita kitab tauhid, al-muallif wa huwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dan ahadis serta beberapa asar yang menjadi penafsiran dari ayat-ayat yang disebutkan. Beliau menyebutkan penggalan dari ayat ke-102 pada surat Al-Baqarah. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu, sungguh mereka mengetahui, yaitu ahlul kitab, laman ishtarahu ay yata'allamuhu, barang siapa yang membelinya, yaitu mempelajari ilmu sihir, malahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak mendapatkan bagian di kehidupan akhirat. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang ke-51 dari surat An-Nisa, yu'minuna bil jibti wat tagut, yaitu mereka orang-orang ahlul kitab, mereka beriman kepada al-jibt dan at-tagut. Al-jibtu, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, as-sihru wat tagut as-syaitan. Al-jibt ditafsirkan oleh Umar adalah sihir, dan tagut beliau tafsirkan sebagai syaitan. Kemudian ditafsirkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, at-tawaghit kuhan. Tawaghit itu adalah para dukun yang turun kepada mereka syaitan yang dimana setiap kampung itu ada satu dukun. Kemudian kita menyebutkan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ijtanibu, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Yang pertama apa? Asyirku billah. Yang kedua as-sihir. Yang ketiga apa? Barazi. Qatlun nafsi allati haramallahu. Baik. Yang keempat aklur riba. Yang kelima ya. Tadi terjemahan enggak? Baik. Yang pertama asyirik, ya kesyirikan kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, yang haram untuk dibunuh. Yang keempat memakan harta riba. Yang kelima aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam atawalli yawmazzuhuf, ya berpaling atau kabur ketika perang sedang berkecamuk. Yang ketujuh qadhful muhsanati alghafilatil mu'minat, yang menuduh wanita baik-baik, wanita mukminah baik-baik, ya dengan tuduhan keji, yaitu tuduhan berzina. Ini tujuh dosa besar yang bisa kita katakan sebagai dosa-dosa besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang dahsyat, yaitu bahwasanya ketujuh dosa ini adalah dosa-dosa yang mubiqat, yang membinasakan seseorang. Kemudian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kita membaca hadis Jundab. Ya. Yaitu Jundab al-khair biqat al-ma'ruf biqatil sahir. Haddu sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi penyihir adalah ya dia dipenggal, dibunuh. Ya, yaitu di sini oleh penegak hukum, bukan sembarang orang. Taib. Dan kita katakan yang sahih bahwasanya ini adalah asar mauquf terhadap Jundab, bukan dari perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga asar Umar Ibn Khattab, ya, yang menulis kepada ya para pemimpin daerah, aniktulu kulla sahirin wasahirah, ya bunuhlah ya tukang sihir baik laki-laki ataupun perempuan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari asalnya. Begitu juga asar Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau memerintah untuk membunuh ya jariyah budak perempuan yang menyihir beliau, maka dibunuhlah. Wa kadzalika sahha an Jundab. Ya. Nah, ini anak kemarin janji untuk baca Al-Qur'an. Ya. Di Fathul Majid disebutkan kisahnya bahwasanya ada seorang tukang sihir, ya, yang dia yaitu menyihir mata-mata orang yang menonton seolah-olah, ya, ketika dia memenggal, dipenggal kepalanya, kemudian balik lagi. Ya, kalau di kita mungkin ya kayak atraksi debus. Ya, coba aja antum ada atraksi debus antum dekati. Ya, bacain ayat kursi itu, kabur semua itu. Ya, bismillah, jangan takut. Kenapa? Karena mereka bersekutu dengan syaitan, ya, menyihir mata-mata manusia. Nah, oleh Jundab, ya, dipenggal benaran tukang sihir ini dan sudah mati dia, gak bisa balik lagi. Ya, tidak bisa balik lagi. Kata Imam Ahmad, qala Ahmad an salasati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahha qatlu sahir an salasati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih, ya, bahwasanya tukang sihir itu dibunuh dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar, Hafsah, dan Jundab al-Khair. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala fihi masail. Ya, kita masuk kepada al-masail. Al-ula tafsiru ayatil Baqarah. Yang pertama adalah tafsir, penjelasan dari surat Al-Baqarah. Yaitu ayat keberapa? Ayat ke-102 tadi. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqa. Ya. Ini akhir ayat dari ayat 102 dari surat Al-Baqarah yang berisikan tentang penyebutan tukang sihir yang ada dan bagaimana hukumnya. Ya. Kita sudah bacakan ayatnya bahwasanya di situ ada minimal 4. Ya. 4 tempat pada ayat ini yang menunjukkan kufurnya tukang sihir dan orang yang mempelajari sihir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u matatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru." Yang pertama. Ya. Mereka mengikuti apa yang dibaca-bacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Sulaiman itu kufur, tapi merekalah para syaitan itu, mereka yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Taib. Wa ma kafara Sulaiman walakin syayatina kafaru. Satu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, tadi wa ma kafara Sulaiman. Ya, Sulaiman tidak kafir disebabkan mengajarkan sihir. Karena Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Ya, tapi syaitan yang kafir karena mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yaitu ya salah satu tafsir, dua malaikat yang mereka memang menjadi fitnah bagi manusia. Ya, Harut wa Marut. Ya, kalau ada orang yang ingin belajar sihir dari mereka, mereka mengingatkan, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami hanya sekedar fitnah saja, jangan engkau kufur. Ya, berarti bagi orang yang mempelajari ilmu sihir menyebabkan dia kufur. Sama tadi, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqa wala bi'sa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya, ayat ini menunjukkan kufurnya orang yang mempelajari dan mengamalkan sihir. Asaniyah tafsiru ayatin nisa. Tafsir dari surat An-Nisa. Ayat berapa tadi? Ayat ke-51 ya. Ya. Yaitu tafsir al-jibt dan at-tagut. Ya, al-jibt dan at-tagut. Ya, yu'minuna bil jibti wa at-tagut. Apa kata Umar? Al-jibtu as-sihr wa at-tagut as-syaitan. Apa kata Jabir? At-tawagi, at-tagut, al-kuhan. Ya, adalah dukun-dukun yang turun kepada mereka syaitan fi kulli hayyin wahid. Ya, setiap kampung ada satu dukunnya. Kalau kita kembali kepada pelajaran usul tafsir, ya, Umar mengatakan at-tagut as-syaitan. Jabir mengatakan at-tagut kuhan, dukun-dukun. Taib. Ya. Syaitan dengan kuhan, kalau secara makna sama atau tidak? Syaitan dengan dukun secara makna sama atau tidak? Secara makna beda. Ya. Syaitan ya lebih umum. Syaitan bisa minal jin, bisa minal ins. Kuhan mungkin lebih spesifik. Ya, termasuk syaitan minal ins, nanti kita jelaskan. Syahidnya di sini kita kembalikan tadi malam ya pelajaran usul tafsir. Ya, walaupun belum dibahas. Kalau ada penafsiran yang berbeda maknanya tetapi tidak bertentangan satu sama lain. Ya. Tetapi tidak ada pertentangan. Dipakai atau bagaimana sikap kita? Ya, dipakai kedua-duanya. Ya, dipakai semuanya. Berarti tagut itu bisa syaitan, bisa kuhan, semuanya masuk di situ. Ya. Nah, ini cara menafsirkan demikian. Qala ats-tsalitsah tafsirul jibti wat taguti wal farqu bainahuma. Tafsir tentang al-jibt dan tagut dan perbedaan antara keduanya. Ya, ini dibangun di atas tafsirnya Umar. Umar mengatakan al-jibtu as-sihir. Jibt, al-jibt itu sihir. Ya. Sementara at-tagut syaitan. sementara tagut itu syaitan. Taib. Wa fushira bi anna al-jibta kullu ma la khaira fihi min as-sihri wa ghairihi. Ini tafsir yang lebih umum. Dan ditafsirkan bahwasanya al-jibt adalah setiap apa yang sama sekali tidak memiliki kebaikan padanya, seperti sihir dan selainnya. Ya. Ar-rabi'ah anna taguta qad yakunu minal jinni wa qad yakunu minal insi. Yang keempat, bahwasanya tagut qad yakunu minal jin, bisa jadi dia dari kalangan jin dan bisa dia dari kalangan syaitan. Ya. Atau dari kalangan manusia, akhwat. Berdasarkan ya kita, kalau kita kembalikan kepada tafsir Umar dan tafsir Jabir tadi. Ya, kalau kita kembalikan ke situ dulu. Apa kata Umar? At-tagut syaitan, yaitu syaitan minal jin. Apa kata Jabir? Tagut kuhan, mereka para dukun. Berarti dari kalangan manusia. Maka tagut ya bisa dari kalangan jin dan bisa dari kalangan manusia. Kalau kita kembalikan kepada tafsir yang, atau bukan tafsir, definisi yang sudah kita sebutkan, bahwasanya at-tagut apa? Hah? Sudah apa ini santri harusnya? Kullu ma tajawaza bihi al-hadda. Setiap yang melampaui batas, ya, kullu ma tajawaza bihi al-haddah, kullu ma tajawaza bihi haddah, atau kullu ma tajawaza bihi insanu haddah. Setiap yang seorang itu melampaui batas padanya. Ya, minal ma'bud au matbu au muta, dari sesuatu yang diibadahi ya atau yang diikuti atau yang ditaati. Ya, ini kalau sudah hafal usul sarasah insyaallah hafal ya. Kenapa? Karena di bagian terakhir dari usul sarasah. Kalau hafalnya setengah-setengah ya enggak dapat. Ya. At-tawagid katsirah wa ru'usuhum khamsah. Tagut itu banyak dan ru'us pentolan mereka ada lima. Iblis laknatullah alaih, yang pertama iblis laknatullah alaih. Berarti ya, dari kalangan iblis. Man ubida min dunillahi wa huwa radin. Yang kedua, siapa yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Yang ketiga, wa man yad'u ila ibadatan nafsih. Siapa yang menyeru terhadap untuk menyeru atau mengajak kepada peribadatan pada dirinya sendiri. Yang keempat, waman yadda'i ilmal ghaib, ya, yang mengklaim memiliki ilmu ghaib. Ya, berarti kuhan ini masuk yang pada yang keempat ini. Yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah, ya, siapa yang berhukum dengan atau tidak dengan selain hukum Allah. Qala al-khamisah ma'rifatu sab'i al-mubiqat al-makhsusati bin nahi, mengetahui tujuh dosa besar yang membinasakan yang dikhususkan pelarangannya. Ya, artinya apa? Dosa-dosa besar itu sangatlah banyak. Ya, dosa-dosa besar itu sangatlah banyak. Para ulama, bahkan Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab memiliki kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya, bukan hanya terbatas pada tujuh ini saja. Bukan hanya terbatas pada tujuh ini saja, tetapi tujuh ini disebutkan secara khusus dan diberi sifat apa itu mubiqat, yang membinasakan. Supaya apa? Supaya kita waspada, jangan sampai terjatuh pada tujuh dosa besar ini. Di antara tujuh dosa besar ini ada yang menyebabkan seorang itu kafir keluar dari Islam, seperti asyirku billah, asyihir, ya, dan ada yang menyebabkan seorang menjadi fasik, ya, karena dia melakukan dosa-dosa besar. Ya, nasallahu alafiyah. As-sadisah an-nasahir yakfur. Yang keenam, bahwasanya sahir, tukang sihir itu mereka kafir. Kata Sayyidina Tuhan min qawlihi ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, ini salah satu tempat di ayat yang menunjukkan kufurnya tukang sihir. Ya, hanya saja kalau kita kembali kepada tafsil perincian yang disebutkan oleh Syekh Mutsaimin rahimahullah, bahwasanya sihir itu terbagi menjadi dua, ya, sihir dengan ruqa, dengan mantra-mantra, rapalan-rapalan yang di situ dia bersekutu dengan jin, ya, maka dia tidak bisa mendapatkan sihirnya kecuali harus kufur terlebih dahulu. Ya, yang jenis yang kedua adalah sihir dengan menggunakan ramuan-ramuan dan obat-obatan, racikan-racikan. Ya, yang kalau dia di situ tidak ada bentuk persekutuan dengan jin, ya, maka dia hanya sebatas sebagai seorang fajir fasik. Ya, fajir fasik. Ya, dan madorotkan orang lain. Karena itu secara hukum tetap hukumnya sama, yaitu dor bisayf, dipenggal, dibunuh, dihukum bunuh. Hanya saja kalau dia kafir, hukumnya adalah hukum riddah, dibunuh karena murtadnya dia. Ya, kalau dia tidak sampai batas-batasan kafir, maka hukumnya, ya, adalah hukum had pidana, sebagaimana rincian yang sudah kita sebutkan. As-sabi'ah annahu yuqtalu wa la yustatab, bahwasanya tukang sihir, ya, hadnya adalah dia dibunuh dan tidak dimintai tobat. Ya, kata Syaikhul Utsaimin, wal haddu idza balagal imama la yustatabu sahibuhu bal yuqtal bi kulli hal ammal kufru fa innahu yustatabu sahibuhu wa hadha wal farqu bainal haddi wa baina uqubatil kufr wa bi hadha na'rif khata'a man adkhala hukmal murtad fil hudud wa dhakaru minal hudud qatlur riddah fa qatlul murtad laysa minal hudud li'annahu yustatab fa yataba irtafa anhu alqat wa mal hudud fala tartafi bit taubah ila an yatuba qabla al qudrati alaihi. Ya, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, wal had, yaitu hukuman pidana, kalau sudah sampai kepada imam, ya artinya orangnya sudah ketangkap, ya sudah, kasusnya sudah naik, maka pelakunya tidak dimintai taubat ketika itu. Ya, tidak dimintai taubat. Bal yuqtal bi kulli hal, tetap dia dibunuh apapun keadaannya. Adapun kekufuran, kalau dia kufur, kekufuran, dia kafir dengan sebab melakukan sesuatu, fa innahu yustadabu sahibuhu, dia dimintai taubat. Dan ini adalah perbedaan antara hukum pidana, hukum had, dan uqubah, sanksi dikarenakan kekufuran. Ya, itu bedanya. Ya, orang mencuri misalnya, ya kemudian sudah ditangkap, baru bilang saya tobat, nggak bisa sudah. Taib. Tetap diproses kasusnya. Orang membunuh misalnya, setelah ditangkap dia tobat, ya tetap diproses. Ya. Tergantung nanti misalnya kalau keluarga yang dibunuh dia ya memaafkan, nah, itu lain lagi sih. Tapi dari sininya kalau enggak ya enak banget, ya setiap orang dia sudah ketangkap baru tobat tetap. Tapi ingat bahwasanya ketika dia pun dihukum dengan hukum had, ya sebagai had, ya pidana, bukan karena dia murtad, bahwasanya hukuman tersebut sebagai takfir, ya sebagai takfir, sebagai penebus dosa yang dia lakukan, ya yang dengan sebab dosa itu dia mendapatkan hukum had. Kalau dia dipotong tangannya, berarti potong tangan itu sebagai penebus dosa dia mencuri. Nah, ini yang harus dipahami. Tapi kalau dia sudah ditangkap, ya kemudian dia bertobat, ya nggak bisa, tetap diproses hukumnya. Ya, kecuali kalau dia ya sudah bertobat sebelum ditangkap misalnya. Itu lain lagi. Baik. Nah, ini yang membedakan. Baik. As-saminah wujudu hadha fil muslimin ala ahdi Umar. Fa kaifa fi ma ba'dahu? Terdapatnya perkara ini, yaitu perkara sihir, ya, di tengah-tengah kaum muslimin pada zamannya Umar, ya, apalagi lalu bagaimana dengan zaman setelah beliau, ya, bahkan Rasulullah SAW pun disihir oleh seorang Yahudi. Taib, Labid bin Aksam. Artinya mungkin kita tidak melihat keberadaannya, tapi ada. Ya, kalau di zaman Umar saja ada, dibunuh di zaman para sahabat 3 penyihir. Ya, itu kan mungkin yang ketahuan saja atau yang di asarnya sampai kepada kita. Tapi anggaplah ada 3 saja. Sementara zamannya para sahabat adalah zaman ya yang paling baik. khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang ini, zaman setelahnya, ya, yang jauh dari zaman kenabian, jauh pula dari pusat Islam. Jadi sihir itu bukan mitos, ada, wajib bagi kita untuk meyakininya. Kenapa wajib bagi kita meyakininya? Karena disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada. Wajib bagi kita untuk meyakini adanya sihir tersebut. Dan wajib berarti juga bagi kita untuk mewaspadai. Ya. Mewaspadai. Oh, itu hanya, misalnya ada orang bilang, "Oh, itu hanya sekedar apa namanya? Mitos. Dongeng." Ya, cerita-cerita. Lah. Bukan hanya sekedar itu. Oh, itu bukan hanya sekedar film misalnya atau komik. Ya. Bukan berarti kalau di film atau di komik asalnya berarti tidak ada sihirnya. Walaupun mungkin sudah berlebihan. Ya, kalau sihir sudah di komik atau bisa di film, udah berlebihan. Tetapi sihirnya, hakikat sihir itu tetap ada. Ya, yang wajib bagi kita untuk mewaspadai. Ya. Yang madorotnya sebagaimana disebutkan misalnya yufarrik baina bainal mar'i wa zawji. Ya. Misalnya memisahkan antara seorang dengan istrinya. Terjadi. Mencelakakan seorang dengan sihirnya. Terjadi. Ya. Nasallallahu afiyah. Maka syirik atau sihir hukumnya haram, ya, haram mempelajarinya ataupun mengamalkannya, ya, dengan tafsilan atau perincian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ada yang sampai batas kepada kefasikan dan kefajiran, dan ada yang lebih parah lagi sampai kepada batas kekufuran, ya, menyebabkan seorang itu murtad dengan sebab mempelajari dan mengamalkan sihir. Nasallahu alafiyah. Selesai berarti kita dari bab ini. Kita akan masuk pada pelajaran berikutnya, bab bayanu syai'in min anwa'is sihir. Masih tentang sihir, tetapi min anwa'is sihir, dari berbagai macam bentuk sihir seperti apa. Ya, baik secara istilah ataupun secara bahasa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.